Obor-oboran yuk. Ngobor kodok bro. Ayu. Sediakan senternya bro. Sediakan motornya bro. Ayo, siapa yang mau ikut kita ngobrol kodok? Ya, patron. Malik kedaman remang-remang. Ning sore kersing tidur galang. Dempati warung tetangga. Belayani rangdak lambini abang. Ini lambi abang. Rangda mas. Rangda. Kumpakane motor doyong. Lumayan doyong. Ning batuk sintrinyaku. Alasane ngobor kodong. Beli beruang sanjani kukur medong. Air putih jamu gendong, enak agak laki neguong, nyaman dek laki neguong. Buruk mundu mah rabut, ya rabut. Mantan majikan Bapak Asna, Bapak Asna mantan majikan sing wiji da mulia. Mama Aldo, beli waruan sanjaning kukur medong. Mama Aldo, bisa buntet. Mama Aldo. Nanjak bayu? Iya yuk, yuk. Oh masih lega. Mama Asna, S.A.A. Kanci, terima kasih. ngobor ogoh. Padahal si Sanjan yang kukur medo. Dede Lia Nesa Gagasari, Dede Lia Nesa Gagasari, Dede Lia, Dede Lia. Batuk sentre nyato Ratu elok bos rental indi alasane ngobor kodong liweruan sanjani kukur medong Ratu elok Ratu elok Ratu elok Ratu elok putir putih jamu gendong enak aja apa? Luar biasa. Ini dah satu potongan terakhir ya.